إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ambil beberapa permasalahan pada kesempatan yang lalu, yaitu diantaranya adalah dianjurkan seseorang ketika menuju masjid untuk salat berjamaah sudah dalam keadaan bersuci. Jadi dia keluar dari rumah sudah dalam keadaan bersuci. Yang mana dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat di setiap satu langkahnya, dan Allah hapus darinya kesalahan di setiap langkahnya. Maka beruntunglah mereka yang senantiasa menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nah, bayangkan dalam sehari 5 waktu pulang pergi, sudah berapa langkah yang dia lakukan dan sudah berapa derajat yang dia dapatkan dan juga terhapusnya dosa daripadanya. Nah, kemudian ketika memulai sholat, yastaqbilu qiblah bi jami'i badani, menghadap kiblat dengan seluruh anggota tubuhnya. Menghadap kiblat dengan seluruh anggota tubuhnya, termasuk kaki dan juga tangannya. Yaitu ketika seseorang berdiri untuk melaksanakan sholat, kakinya lurus menghadap ke kiblat. Tidak seperti ini, ya, tetapi lurus ke arah kiblat. Wa kadzalika yadahu, begitu juga dengan kedua tangannya. Dia menghadap ke arah kiblat. Tidak seperti ini melainkan menghadap ke arah kiblat. Yang kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini salah satu dari rukun-rukun sholat, yang apabila seseorang meninggalkan takbiratul ihram ini, maka tidaklah sah sholatnya. Nah, sehingga ketika kita memulai sholat dan memulai takbir, itu adalah takbiratul ihram. Dan lafaz takbir yang sudah kita sampaikan adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, telah terjadi banyak kesalahan ketika seseorang melafazkan lafaz takbir. Ada yang mengatakan Allahu Akbar atau khata. A dengan dipanjangkan menunjukkan istifham, pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau Allahu Akbar itu pernyataan, Allah Maha Besar. Namun Allahu Akbar itu pertanyaan, apakah Allah besar? Nah, barakallahu fikum, sehingga ini harus diperhatikan. Karena satu saja berubah dari makhraj atau dari panjang pendeknya, itu semua akan dapat merubah makna. Nah, yuhilul makna, merubah makna. Di antara kesalahan juga yang sering terucap dari kaum muslimin ketika melafazkan takbir adalah Allahu Akbar, ba-nya panjang. Allahu Akbar, ya, Akbar artinya jamak dari kabar, yang artinya alat-alat musik. Nah, Allah alat-alat musik, jauh sekali maknanya, sehingga harus tepat ketika melafazkan takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian pembahasan baru, yaitu ketika seseorang mengangkat tangan, yaitu dengan madmu matail asobi mabsutotan, merapatkan jari-jarinya. Tidak seperti ini. Banyak ya kita dapati orang bertakbir seperti ini. Khotok. Yang benar adalah madmu matail asobi, merapatkan, ya, menggabungkan jari-jarinya. Nah, mabsutotan, terbuka, ya, tidak menggenggam. Barakallahu fikum. Ini keadaan tangan ketika bertakbir dengan merapatkan dan terbuka. Kemudian kapan mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat tangan? Ada tiga keadaan. Mengangkat tangan bersamaan dengan kapan mengangkat tangan dengan lafaz takbir? Yang pertama, ma'at takbir, bersamaan. Mengangkat tangan bersamaan dengan mengucapkan lafaz takbir bareng. Allahu Akbar. Nah, hadis rawahu Al-Bukhari min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bersamaan dengan takbir, mengangkat tangan dan mengucapkan lafaz takbir, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Keadaan yang kedua, qoblat takbir. Ya. Sebelum takbir, dia mengangkat tangan terlebih dahulu, baru setelah itu takbir. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Jadi dia sudah dahului dengan mengangkat tangan, baru setelah itu mengucap takbir. Ya. Dia angkat terlebih dahulu, dia letakkan di atas dada, baru Allahu Akbar. Ini keadaan yang kedua. Hadis rawahu Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga. Au ba'da takbir, atau mengangkatnya setelah takbir. Ya. Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Ini keadaan yang ketiga setelah takbir. Allahu Akbar, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Ini tiga keadaan yang diperbolehkan ketika mengucapkan takbir dan mengangkat tangan. Keadaan yang ketiga ini hadis rawahu Muslim dari sahabat Malik ibnul Huwairith. Malik ibnu al Huwairith. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir, jangan disalahkan. Ya, ini salah, ini apaan ini? Lah, benar. Ada hadis yang meriwayatkan akan hal itu. Tetapi yang lebih banyak dilakukan adalah bersamaan dengan takbir. Dia mengangkat tangan dan mengucapkan lafaz takbir. Nah, maka boleh terkadang bersamaan, boleh diawali dengan takbir dulu, boleh mengangkat tangan kemudian bertakbir. Semuanya ada riwayatnya dan tidak ada masalah. Al-amru fi hadza wasi'. Ini urusannya luas. Boleh bersamaan, boleh duluan takbir, boleh duluan mengangkat tangan, tidak mengapa. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, muntahar raf'i, batasan mengangkat. Ya, batasan mengangkat tangan itu sampai mana? Sampai sini? Ya. Atau sebatas perut atau sebatas dada? Nah, kita bahas. Wa muntahar raf'i, mengangkat kedua tangan atau mengangkat tangan, ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ya, batasan mengangkat tangan ada tiga keadaan. Yang pertama, ila hadwa mangkibaihi, yakni al-katifaini, sejajar dengan kedua pundak. Allahu Akbar. Ini pundak kita. Sejajar, ujung jari kita sejajar dengan pundak. Ini keadaan yang pertama. Nah, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, hadwal udhunaini, sejajar dengan telinga. Yang dimaksud telinga di sini apa? Pentil telinga ya. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa bahasa Indonesianya apa? Iya ya, pentil telinga ya. Yang bawah ini untuk anting ya, kalau perempuan dipakai anting. Jadi ujungnya sejajar dengan anting. Allahu Akbar. Nah, yang pertama, ini yang kedua. Hadis rawahu Muslim dari sahabat Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhuma. Aw hadwa furu'il udhunain ay al-udhunaini a'laha, atau pucuk ya, pucuk telinga nih. Nah, hadis rawahu Muslim dari sahabat Malik ibn al-Huwairis. Allahu Akbar. Ujungnya sejajar dengan puncak telinga. Ada tiga keadaan batasan mengangkat tangan. Yang pertama, sejajar dengan pundak, sejajar dengan bawahan telinga tempat anting ini, dan sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Nah, barakallahu fikum. Lakukan terkadang seperti ini, lakukan seperti ini, terkadang lakukan seperti itu. Asal jangan dalam satu waktu. Allahu Akbar. Nah, ya gantian. Mungkin rakaat pertama seperti ini, rokat kedua demikian, rokat ketiga labar. Nah, afwan, mungkin pada waktu sholat sejajar dengan pundak, pada sholat yang berikutnya sejajar dengan telinga bagian bawah. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fiik. Qala if'al hadza marratan wa hadza marratan li'anna dzalika kullahu sabata 'anil nabi. Lakukan terkadang yang ini dan terkadang yang itu, karena semuanya telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian hikmah dari mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ada hikmah dari mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Di antara hikmahnya yang pertama adalah at-ta'assi bi Rasulillah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka idza qala la qa'il, idza qala la qa'il, apabila ada orang yang bertanya kepadamu, limadza rafa'ta yadaik, kenapa engkau mengangkat kedua tangan, maka katakan, li'anna rasul rafa'a, karena rasul mengangkat, maka kami pun mengangkat. Nah, ini yang pertama hikmahnya adalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsanian, yang kedua, qala ulama, berkata ulama, isyaratun ila ta'zimir rabbi azza wajal, isyarat pengagungan terhadap Allah. Ya, isyarat pengagungan terhadap Allah. Jadi keadaan mengangkat tangan ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Dan hikmah yang ketiga, anna ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, isyaratun ila raf'il hijab, isyarat membuka hijab, bainaka wa bainallahi hatta tuhdara qalbuk. Ya, bahwa mengangkat kedua tangan itu isyarat membuka hijab antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian hati kita hadir. Ya, hati kita lebih terfokuskan. Oh, saya sudah mulai sholat nih. Dengan mengangkat tangan ketika takbir, hati kita menjadi hadir. Saya sedang sholat. Ya. Nah, wa tastahdir annaka waqifun baina yadayhi tunajih. Dan menghadirkan hati bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalian. Nah, berdoa kepadanya. Qala tunaji rabbaka munajatal mukhatib lil mukhatab, seperti halnya orang yang berbicara kepada orang yang diajak bicara. Jadi ketika kita sholat, itu hakikatnya kita sedang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjawab setiap apa yang diucapkan oleh hambanya. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada permasalahan yang lalu, yaitu ketika Allah Subhanahu, ketika hamba membaca Al-Fatihah, kemudian dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Allah menjawab setiap apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, Asna alayya abdi, ya, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab Majadani abdi, hambaku memuliakan aku, mengagungkan aku. Nah, barakallahu fik, dan seterusnya. Allah senantiasa menjawab apa yang diucapkan oleh hambanya ketika sholat. Maka benar apa yang dikatakan ulama di sini, seakan engkau, ya, isyarat membuka hijab, ya, bahwa engkau berbicara dengan Rabbmu ketika sholat. Nah, jelas. Permasalahan berikutnya, minal akhtoi fi rafi'il yadain, kesalahan-kesalahan ketika mengangkat kedua tangan. Nah, barakallahu fik, inilah hikmahnya kita belajar agama. Tahu kesalahan yang biasa terjadi, yang banyak terluput daripada manusia melakukannya. Nah, di antara kesalahan ketika mengangkat kedua tangan, yang pertama, ayyarfa'a yadayhi ila sadyih, mengangkat keduanya hanya sebatas sadyih, dadanya. Ya, terkadang sering kita melihat ikhwah kita, ya, sholatnya hanya sebatas dada saja mengangkat. Allahu Akbar. Irfa, angkat. Nah, angkat sampai seukuran pundakmu. Jangan hanya sebatas dada saja. Ya, atau seperti ini. Tambah sedikit lagi sampai sejajar dengan pundak. Qala Syekh, yarfa' yadayhi ila sadiyah, mengangkat keduanya hanya sebatas dadanya. Walaysa ila katifain, bukan ke pundaknya. Hadza abas, ini suatu kesia-siaan. Nah, kesia-siaan bukan berarti sholatnya tidak sah. Sah sholatnya, tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan seperti halnya orang yang melakukan yang ada sunnahnya. Li'annahu ma asabas sunnah, karena dia tidak mencocoki sunnah. Sunnahnya adalah paling tidak seukuran dengan dada, bukan seperti ini. Nah, kesalahan yang kedua, ayyudkhila sabbahataihi fi samahi udunaihi, memasukkan telunjuknya ke lubang telinga. Allahu Akbar. Sering ya? Sering kita lihat di masyarakat seperti ini. Allahu Akbar. Qala li'anna hadha fil wudu, ini kesalahan. Karena ini yang biasa dilakukan ketika wudu, bukan ketika takbir. Nah, barakallahu fik. Memasukkan dua telunjuk ke lubang telinga. Nah, kemudian yang ketiga, di antara kesalahan ketika mengangkat kedua tangan adalah ayyamusal udunaini inda rafi'il yadain, menyentuh kedua telinga ketika mengangkatnya. Ya, sering ya. Dulu pun saya belajar waktu kecil seperti ini. Setelah belajar, oh ternyata dalilnya yang benar bukan seperti itu. Ya, bukan dengan menyentuh. Nah, ada yang mengatakan sejajar dengan telinga. Yang dimaksud sejajar seperti ini, bukan sejajar demikian. Nah, ya, ini suatu kesalahan, yaitu menyentuhkan kedua tangan ke kedua telinga. Wa hadza ghairu sahih, ini tidak benar. Wa laysa lahu aslun, tidak ada dasarnya. Permasalahan berikutnya, tempat meletakkan tangan kanan atau tempat meletakkan kedua tangan. Yang pertama, ada tiga keadaan meletakkan tangan kanan. Afan, di mana meletakkan tangan kanan ketika setelah takbir? Ada tiga keadaan. Yang pertama, ala dhiro'ihil yusra, di atas lengannya yang kiri. Di mana meletakkan tangan kanan? Yang pertama di atas lengannya yang kiri. 6. Di atas lengannya yang kiri. Lengan mana lengan? Ini lengan. Ya, ini namanya lengan. Yang ummahat bisa tanya abaknya atau anaknya mungkin kalau tidak ada abaknya. Nah, tangan kanan diletakkan di atas lengan yang kiri. Seperti ini. Ya. Hadis rawahul Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Hadis rawahul Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Yaitu dengan meletakkan lengan bagian kiri, lengan bagian atas di atas lengan bagian kiri. Bukan seperti ini. Ya, ada yang salahnya seperti ini. Lah, seperti ini. Ini yang pertama. Hadisnya adalah dari Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Redaksinya adalah kana nas yu'marun ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala dira'ihil yusra fi shalah. Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya ketika sholat. Hadis Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian yang kedua, alal yadil yusro. Yad di sini adalah ini, ya, ini namanya yad. Jadi ketika as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Jadi tangan itu ini. Jadi ketika seseorang mencuri, curiannya sudah sampai kepada nisab, dipotong tangannya. Sampai sini dipotong tangan. Bukan sampai sini. Sampai sini saja. Ya, barakallahu fikum. Dan ini pun yang dibasuh ketika tayamum. Jadi ketika tayamum juga sama, yang dibasuh hanya sebatas ini. Ya. Hentakan ke tanah atau ke debu. Kalau terlalu banyak dihentakan atau ditiup, kemudian diusapkan seukuran wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian selesai, tidak perlu diginikan atau kumur-kumur, ya. Nah, masya Allah, barakallah. Jadi ini yang dimaksud tangan. Ini keadaan yang kedua, meletakkan tangan ini, telapak tangan ini di atas punggung tangan yang kiri, ya, seperti ini. Yang pertama di atas lengan, yang kedua di atas tangan. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua ini hadis rawahu Muslim. Hadis rawahu Muslim dari sahabat Wa'il bin Hujr. Kalau yang meletakkan di atas lengan, hadis rawahu Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kalau yang kedua hadis Muslim dari sahabat Wa'il bin Hujr. Bismillah. Kemudian yang ketiga, yad'u kaffahul yusra war-rusdi was-sa'id. Meletakkan tangan kanan ini di atas pergelangan yang kiri. Meletakkan tangan kanan di atas pergelangan yang kiri, seperti ini. Pergelangan yang kanan diletakkan di pergelangan yang kiri. Seperti ini. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga. Wadis. Nah, ini yang ketiga. Nah, barakallahu fik. Hadis rawahu An-Nasa'i. Hadis rawahu An-Nasa'i. Baik. Yakfi insyaallah. Cukup dari pembahasan sifat sholat Nabi. Terakhir ana ulangi, meletakkan tangan kanan ada tiga keadaan. Yang pertama di atas lengan yang kiri. Ya. Hadis rawahu Muslim dari sahabat, hadis Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian yang kedua, alal yadil yusra, di atas tangannya. Ini hadis Muslim dari sahabat Wa'il bin Hujr. Yang ketiga pergelangan dengan pergelangan yang kiri. Nah. Tayyib. Naktafi bihadza. Nantaqil ila kitab Nawaqidul Islam.